الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhaw'il Kitabi Was Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang jumlah minimal dari pelaksanaan salatul jamaah, bahwa minimal dalam pelaksanaan salatul jamaah adalah dua orang, yang satu menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum, dan tidak ada perbedaan apakah keduanya wanita atau keduanya laki-laki atau salah satunya laki-laki yang satunya wanita. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat, bima tudrakul jama'ah, dengan apa seseorang dikatakan mendapati jama'ah, dengan apa seseorang dikatakan bahwa dia mendapati salatul jamaah, yakni bersama dengan al-imam. Beliau berkata, tudrakul jama'atu bi idraki raka'atin minas salati, bahwa jama'ah itu bisa dijangkau, yakni teranggap bahwa dia melakukan salatul jamaah dengan mendapatkan satu raka'at di dalam sholat, dengan mendapatkan satu rakaat di dalam sholat. Apabila dia mendapati satu rakaat bersama dengan al-imam, maka berarti dia mendapati jamaah tersebut. Tentu berbeda keadaannya antara seorang yang mengikuti al-imam mulai dari awal sholat, dari takbiratul ihram, dengan seorang yang masbuk. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal perbedaan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun yang menjadi permasalahan kita di sini adalah apakah seseorang ketika dia sebagai masbuk dia dianggap bahwa dia mendapati salatul jamaah bersama imam atau tidak. Maka di sini beliau menjelaskan bahwa apabila seseorang mendapati satu rakaat, mendapati satu rakaat bersama imam, baik sholat yang berjumlah dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat, apabila dia mendapati satu rakaat bersama dengan imam, maka dia mendapati sholatul jamaah. Dan ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini, yang dikuatkan oleh madhab al-Malikiyah dan salah satu sisi dari madhab al-Syafi'iyah, dan juga salah satu riwayat dari Al-Hanabilah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Meskipun di sana ada pendapat yang lain dari pendapat para ulama yang mengatakan bahwa seseorang tetap dianggap mendapati jamaah selama imam belum salam. Selama imam belum salam, maka dia dianggap mendapati jamaah. Yang sahih dari pendapat para ulama yang dibangun di atas dalil yang akan disebutkan insyaallah, bahwa apabila dia mendapati satu rakaat bersama dengan al-imam, maka dia dianggap mendapati salatul jamaah. Wa man adraka ar-ruku'a ghaira syakin adraka ar-raka'ah, dan barang siapa yang mendapati ruku', barang siapa yang mendapati ruku' tidak ada keraguan, maka dia mendapati satu rakaat. Maka dia mendapati satu rakaat. Wa tuma'anna, dan dia bisa melakukan tuma'nina ketika ruku'. Thumma taba'a, kemudian setelah itu dia mengikuti gerakan al-imam. Jadi beliau mengatakan, kapan seseorang dikatakan mendapati satu rakaat? Kapan seseorang dikatakan mendapati satu rakaat? Apabila seseorang mendapati imam dalam keadaan sujud, pada rakaat yang terakhir, maka ini dia tidak mendapati rakaat bersama dengan al-imam. Dia tidak mendapati rakaat bersama dengan al-imam. Keadaan yang kedua, apabila dia mendapati imam pada rakaat yang terakhir membaca suratul Fatihah, dan dia sempat membaca suratul Fatihah sebelum dia rukuk, maka dalam hal ini tidak ada masalah bahwa dia mendapati satu rakaat bersama dengan al-imam. Yang menjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, apabila dia mendapati imam dalam keadaan rukuk. Apakah mendapati imam dalam keadaan rukuk dianggap bahwa dia mendapati jamaah, yakni dia mendapati rakaat atau tidak? Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa mendapati imam dalam keadaan rukuk dianggap mendapati satu rakaat. Dianggap mendapati satu rakaat. Dan ini yang dikuatkan oleh al-muallif hafizahullah taala dalam kitab al-fiqhul muyassar ini. Nah, dan di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah adalah hadis Abu Bakrah yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya. Dijadikan hadis Abu Bakrah sebagai dalil bahwa ketika Abu Bakrah mendapati salatul jamaah dalam keadaan beliau rukuk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengulangi atau menambah rakaat. Nah, namun sebagian para ulama mengatakan bahwa selama seseorang tidak membaca Al-Fatihah di dalam rakaat tersebut, ya, sehingga dia mendapat imam ketika imam dalam keadaan rukuk, sehingga dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka dia tidak dianggap mendapati rakaat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah yakni tidak ada salat, tidak ada rakaat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah rukun dari rukun-rukun salat yang tidak sah rakaat yang dikerjakan oleh seorang apabila dia tidak membaca suratul Fatihah. Adapun hadis Abu Bakrah tidak disebutkan dan tidak jelas, ya, tidak sharih menerangkan tentang istidlal yang dimaksudkan bahwa mendapati ruku' dianggap mendapati satu rakaat. Ya, sebab banyak ihtimal di sana. Banyak ihtimal sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya karena juga tidak diketahui rakaat keberapa Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam salatul jamaah ketika itu. Ya, dan tidak disebutkan apakah Abu Bakar menambah atau tidak menambah, tidak disebutkan dalam riwayat tersebut. Maka riwayat ini ihtimal, ada kemungkinan bersama pendapat jumhur, ada kemungkinan pula tidak. Nah, sehingga wallahu taala alam kembali kepada sharihud dalil, dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa membaca suratul Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Sehingga wallahu taala alam, apabila seorang mendapati rukuk berarti dia tidak membaca Al-Fatihah. Dan apabila dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia meninggalkan satu rukun dari rakaat tersebut sehingga dia tidak mendapati rakaat. Sehingga dia tidak mendapati rakaat. Sehingga apabila seorang mendapati imam dalam keadaan rukuk pada rakaat yang terakhir, maka dia tidak dianggap mendapati salatul jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Namun bukan berarti ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, apabila kita masuk ke dalam masjid sementara salatul jamaah berlangsung, sementara salatul jamaah berlangsung, lalu kemudian kita mendapati imam di rakaat yang terakhir, imam sudah duduk tasyahud akhir, itu bukan berarti bahwa kita tidak masuk untuk mengikuti salatul jamaah. Bukan itu yang dimaksud. Dengan alasan bahwa saya juga kalau masuk tidak teranggap lagi mendapati jamaah, tidak teranggap lagi mendapati salat al-jamaah bersama dengan al-imam, maka kalau begitu saya enggak usah masuk misalnya. Maka tidak, tetap. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti imam dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Idza adraktum fa shallu. ya. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian dapati bersama imam, salatlah. Yani ikuti dalam keadaan gerakan apapun yang imam lakukan. Adapun yang kalian tertinggal dari salat, maka sempurnakan. Jadi meskipun kita mendapati imam di rakaat yang terakhir pada saat imam telah duduk tasyahud sebelum salam, maka selama kita masih memungkinkan untuk mendapatinya, maka tetap mengikuti al-imam, tetap mengikuti al-imam. Namun hubungannya dalam hal apakah dia mendapatkan salatul jamaah atau tidak, ya. Karena ini akan menentukan perbedaan hukum dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Seperti contoh misal ketika di hari Jumat pelaksanaan salatul Jumat, seseorang terlambat, dia sebagai masbuk, mendapati imam di rakaat yang kedua dari salatul Jumat, dia mendapati imam dalam keadaan rukuk. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa mendapati rukuk maka dia mendapati sholat. Sehingga bagi mereka yang berpendapat demikian, maka dia cukup menambah satu rakaat dan dia dianggap mendapati sholatul Jum'ah. Tapi kalau pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak mendapati sholat bersama dengan al-imam, dia tidak mendapati rakaat tersebut karena dia tidak membaca al-fatihah, maka dia harus menambah. Dia harus menambah 4 rakaat karena dia mengerjakan salatul zuhur. Karena yang dia kerjakan adalah salatul zuhur dan bukan salatul Jumat. Disebabkan karena salat Jumat telah lewat. Dia tidak mendapati imam dalam pelaksanaan salatul Jumat bersama dengan al-imam. Nah, jadi masalah-masalah seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sangat berpengaruh dalam perbedaan hukum, dalam menyikapi hukum ketika kita berbeda dalam menyikapi tentang keadaan seorang yang mendapati imam dalam keadaan rukuk. Demikian pula halnya misalnya seorang sebagai musafir apabila dia sholat bersama dengan imam muqim, wajib bagi musafir mengikuti imam yang dalam keadaan muqim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tilka sunnatu Abul Qasim. Seorang musafir mengikuti imam yang muqim, salat dengan salat muqim karena imamnya muqim, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau dia tidak mendapati kecuali di tasyahud akhir, dia mendapati imam yang muqim pada tasyahud akhir, maka dia tidak mendapati salat bersama dengan al-imam, sehingga tidak mengapa baginya karena dia musafir, dia mengerjakan salat 2 rakaat karena dia statusnya sebagai seorang musafir yang mengqasar salatnya. Naam. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu." Apabila kalian mendatangi salat dan kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan kalian menganggapnya sesuatu. Yani jangan kalian menganggap bahwa kalian mendapati rakaat itu. Wa man adraka rak'atan faqad adraka as-salata, dan barang siapa yang mendapati satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapati salat. Barang siapa yang mendapati satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapati salat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun seorang mendapati dalam keadaan sujud, maka tidak dianggap dia mendapati rakaat. Nah, namun di sini tidak jelas apakah yang dimaksud rakaat di situ rukuk. Nah, ini yang difahami oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud rakaat yakni rukuk. Namun sebagian ulama mengatakan rakaat yakni satu rakaat dan bukan rukuk. Dan termasuk diantara rukun dalam satu rakaat adalah membaca suratul Fatihah, sehingga tidak dianggap mendapati satu rakaat apabila dia tidak membaca suratul Al-Fatihah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.